imma fa'ala yaqulu atau fa'ala yafilu, maka tasrifnya sama seperti mada. Kalau fa'ila nanti lain lagi. Fa'ala yang dari fa'ala bab pertama, fa'ala yaqulu mada. Mada, mada, madu, madat, madata, madadena, dengan membuka idgham. Nah, karena lam fi'ilnya itu bertasdid, lam fi'il itu dal-dal, asalnya madada, maka kembali ke asal fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Karena fa'alna, maka antara ain dan lam fi'il sama. Kalau mudhaf, maka dibuka kembali ke asal madadna. Jadi asalnya tetap fa'alna, itu kaidah wazan asal itu fa'alna. Tapi karena ain dan lam fi'il hurufnya sama, maka menjadi dia madadna. Madadata, madadutuma, madadatum, madadati, madadutuma, madadatunna, madadatu, madadna. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Contoh lain bisa dibuka halaman 52 tasrifan istilahi. Misalnya sebutkan contoh-contoh mudu'af, kita ambil misalkan tabba. Nah, tabba artinya celaka. Tabba, tabba, tabba, tabu, tabbat, tabbata, tababna, tababta, tababtuma, tababtum, tababti, tababtuma, tababtunna, tababtu, tababna. Kali ini dalam sebuah ayat tabbat yada, tabbat berarti telah celaka dia. Nah, untuk menunjukkan wanita yada, yad, yad, kita telah tahu bahwa anggota badan dobel dihukumi mu'annas, maka karena mu'annas pakainya tabbat, tabbat, bukan tababta atau tababti. Tababti kamu seorang wanita telah celaka, tapi kalau celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Tabbat, ya. Tabba, tabba, tabu, tabbat. Tababna ketika ketemu domirhuna. Dia telah celaka, tabba. Dia dua orang laki-laki telah celaka, tabba. Mereka laki-laki telah celaka, tabu, tabbat. Dia seorang wanita telah celaka. Seterusnya sampai tabba betu, aku telah celaka, tabba benar, kami telah celaka. Kita ambil lagi contoh lain, dakko. Dakko artinya adalah mengetuk. Dakko ya dukku, mengetuk pintu. Dakko, dakko, dakko, dakku, dakot, dakota, dakokna, dakokta, dakoktuma, dakoktum, dakokti, dakoktuma, dakoktunna, dakoktu, dakokna. Kita ingin menanya apakah kamu sudah mengetuknya? Hal dakokta, apakah kamu telah mengetuknya? Hal dakokta, ya. Atau aku telah mengetuknya, dakoktu, kami telah mengetuknya, dakokna, kalian telah mengetuknya, dakoktum, dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Ini kalau dia asalnya dari fa'ala. Oleh karena itu dibaca tasrif bina mudu'af dari babnya faro, masa dan kamasa itu sama intadda dan infaddo, semisal dengan tasrif madda. Baca keterangan nomor 1. Tasrif bina mudu'af dari babnya faro, masa, tamasa, intadda dan infaddo, semisal dengan tasrifnya madda. Hanya saja yang kita awali baru dari sulasi yang mujarrad. Adapun masa, tamasa ini, intadda dan infaddo, sulasi yang mazid. Kita baru yang mujarrad, dan kita masukkan tasrifannya faro, karena faro ini saudaranya yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Farwa, farwa, faru, farwat, farwata, fararna, fararta, farartuma, farartum, fararti, farartuma, farartunna, farartu, fararna. Halaman 53 untuk farwa, contohnya misalkan halla. Halla, halla, hallu, hallat, hallata, halalna, halalta halaltu ma halaltum, halalti halaltu ma halaltunna, halaltu halalna. Contoh lain misalkan qalla sedikit, qalla qalla qallu qallat qallata qallalna, qallalta qallaltu ma qallaltum, qallalti qallaltu ma qallaltunna, qallaltu qallalna. Ya farra lari, farartum kalian telah lari, kalian laki-laki telah lari. Farorna kami telah lari, farortu aku telah lari, mereka perempuan telah lari. Farorna pendek nunya, nah, mereka laki-laki telah lari. Faru dia seorang wanita telah lari. Farot dan seterusnya bisa dicoba dan saling bertanya dengan saudaranya atau temannya yang sesama ikut bahasa Arab. Sekarang kita coba tasrifan mudhaf dari sulasi mazid yang ikut sama seperti madda, yaitu masa. Tasrifannya sama seperti madda, tapi dia berasal dari sulasi yang mazid, tambahan satu huruf. Masa masa masu masat masata masasna, dengan membuka lam fi'il. Masasna masasta masastuma masastum masasti masastuma masastunna masastu masasna. Masa saling bersentuhan, kamu telah saling bersentuhannya. Masasta aku telah bersentuhnya. Masastu. Begitu juga dengan tamasa. Untuk contoh-contoh selain masa, buka halaman 62, bisa dicoba sendiri. Tamasa kita coba, kalau tasrifannya sama seperti madda. Tamasa tamasa tamasu tamasat tamasata tamasasna tamasasta tamasastuma tamasastum tamasasti tamasastuma tamasastunna tamasastu tamasasna. Tamasa bukan tamasya seperti tamasa piknik, bukan. Tamasa saling ya, musyaraka bersentuhan, tamasa. Atau yang lainnya seperti imtadda. Contoh-contoh tamasa halaman 65. Imtadda imtadda imtadda imtaddu imtaddat imtaddata imtadadna. Jadi dal lam fi'il dibuka. Imtadadna imtadadta imtadadatuma imtadadatum imtadadati imtadadatuma imtadadatunna imtadadatu imtadadna. Infaddo infaddo infaddo infaddu infaddat infaddata infaddadna infaddatta infaddatuma infaddatum infadatti infadattuma infadattunna infadattu infadatna. Contoh imtadda halaman 68, sementara infaddo halaman 69. Jadi patokan dasar adalah madda ya, madda yang bisa ikut seperti madda yaitu binanya faro dengan contoh-contoh saudara-saudaranya. Kemudian binanya masa, babnya fa'ala yufa'ilu. Atau tamasa, babnya tafa'ala ya tafa'alu. Babnya imtadda, ifta'ala, imtadda atau infaddo, infa'ala, yang fa'ilu. Semuanya itu bina mudu'afnya sama seperti tasrifan madda. Madda, madda, maddu, maddat. Maddata madaduna madadata madadatuma madadatum madadati madadatuma madadatunna madadatu madadna. Demikianlah dari bab fa'ala yang asalnya fa'ala. Kita berlanjut pada bab yang asalnya fa'ila, baik yaf'ilu maupun yaf'alu.